Sana Tuhan memerintah. Domba Allah yang menghapus dosa. dosa-dosa dunia. Beri kami damai, berilah kami damai. Beri kami damai, berilah kami damai. Kami damai, beri.